Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan sungguhnya telah diriwayatkan daripada Asma anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya ia Asma berkata telah mengkahwin akan daku oleh Zubair, padahal tiada baginya Zubair di dalam bumi ini daripada harta, dan tiada memiliki ia akan sahaya, dan tiada memiliki suatu yang lain daripada satu kudanya dan satu untanya yang mendiruskan kebun, yang diruh kebun. Maka adalah aku memberi makan akan dia, akan Zubair, dan aku mencukup akan dia Zubair belanjanya, dan memeliharakan akan dia Zubair, dan aku menambah biji kurma makanan bagi untanya, dan lagi aku memberi makan akan dia unta, dan memberi minum air akan dia, akan unta, dan aku menjahit timba kulit, dan aku menggiling akan tepung gandum dan syair, dan aku perbuat akan dia tepung itu roti, dan adalah aku memindahkan biji kurma padahal aku junjung di atas kepalaku daripada perjalanan 2 suluh farsah, 2/3 farsah jauhnya. 1 farsah 3 batu, 2/3 suluh farsah, 2/3 maknanya 2 batu lah. Hingga menyuruh akan daku oleh bapakku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan satu khadam perempuan khidmat, ini bertugas akan daku, maka memadai akan daku dan memeliharakan ia khidmat khadam akan daku, maka seolah-olahnya memerdekakan ia hamba khadam tadi akan daku daripada berkhidmat itu. Maka sebaik-baik perempuan itu adalah cita-citanya itu membaikkan dirinya dan memeliharakan badannya dan mengerjakan pekerjaan yang di dalam rumahnya. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, anak perempuan Sayyidina Abu Bakar, dia cerita, dia kata, ayah aku mengkahwinkan aku dengan Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menantu Sayyidina Abu Bakar. Zubair ni orang sesok, dia ada kuda seekor, ada unta seekor, ada waktu je ada. Bukan kata unta molek, unta zaman dulu lah. Maka kata Asma ni, Zubair ni bukan Zubair yang mencukupkan belanja Asma, Asma yang cukup belanja. Maknanya dia tampung kekurangan suami dia. Dia ni dia berkhidmat kepada suami, padahal dia anak hartawan Sayyidina Abu Bakar, orang banyak harta, kahwin dengan orang miskin. Isteri pula bantu suami. Jadi dalam Islam ni isteri sunat bantu suami. Sunat bantu suami. Isteri yang kaya tak wajib beri duit ke suami, sunat beri, boleh pahala banyak. Padahal nafkah itu daripada pihak suami, tapi oleh kerana suami itu susah, isteri itu senang, sunat pula atas isteri meringankan beban suami. Cerita Asma ni buat pengajaran bagi maknanya muslimat-muslimat para isteri. Sebab kita kadang-kadang tak rasa macam dia tak cukup sama. Tak cukup sama. Berasa dia tak puas hati sama. Kadang-kadang kisnya dunia ni lah. Kalau tak puas hati perangai untuk lelaki tu jahat tu lain kira. Tak puas hati dengan sebab kekurangan. Suami tak pakai kereta, tak pakai motor sama, jadi jauh sama dengan lelaki. Bila lagi nak beli, bila lagi nak beli. Lelaki kereta sabar dulu. Bukan murah. 3-4 ribu kau buruk-buruk pun. Sabar dulu. Lama mana dah nak sabar. daripada tak ada anak, tengok ni, pak lah tu bi. Dah. Nah, ini baki itu tak ada sabar lah. Katanya Asma, dia buat belaka. Hak ada dalam bumi ni harta hanyalah seekor unta dan seekor kuda. Sahaya tak ada. Orang gaji tak ada. Kemudian Asma ni kerja dia wi makan kepada Zubair. Nah. Buat siap makanan apa semua. Kalau belanja tak cukup, cukup. Banyak mana tak cukup, ah 10 ya cari 10 ya wi ke laki. Bukan tu saja, binatang hak Zubair ni jaga kok. Uta dia kena pergi jiru air, bubuh, cebok air, bubuh lah tempat minum uta, minum kuda, pupuk kena ceruk. Lepas tu maknanya kerja-kerja rumah maknanya, buat dengan tangan belaka. Dah gandum. Gandum tumbuk sendiri. Gandum putih kerah-kerah tu tumbuk jadi tepung. Ha, jadi tepung sipang, awak pakai awak kuih. Nah, ha. Kita ada kena tumbuk diri tepung. Nah, berlambak-lambak siap nak apa berapa supik. Nak semeng ada tepung. 6 bulan dah buat kali kuih. Nak bini kita. Nah, ha. Tengok pada dapur jangan. Oven hok pak situ. Hok pak sumbu. Ah, pak tuku ada oven. Mengamuk suruh laki beli oven. Nah, ha. Ada pintu kat depan pula ni boleh buat kek. 1600. Nah, banding dengan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu, Allahu Rabbi. Dapur kayu. Zaman Tok Nyang kita itu lah. Dapur kayu api beli seberkah. Buat alik pasal dengan teksi. Waktu turun tu, waktu naik tamuh pula. Sekarang nak pakai, waktu turun tanah belah. Repu kan, belah. Lepuk, lepuk, belah. Nah, ha. Susahnya kuali dengan dapur tuku zaman dulu kan. Nak boleh kenyala pakai ngembung hapu. Pagi dak dah rapas subuh. Siap dah, siaga. Man, kodi gerangun dah. Dak dah orang terohi, siap dah si kapik. Rajinnya. Nah. Tak ada boleh beli kedai. Nah, tengah hari bergulat. Tuku suti itu kan. Belah dengan kayu api. Beli minyak gas kedai luar. Nak? Nak bagi yang cucuh-cucuh minyak. Cucuh kayu api. Petang awak kuih pula. Tari itik. Tak? Faham tak? Ni balik. Ni tami sari. Teri mandi. Teri tak dah mandi. Habis macam-macam kuih. Nak? Mana dah buat rajin? Nah, pasal apa rajin? Pasal alat kelengkapan tak cukup. Kita ni serba mak nenek ada. Dapur pak tuku, obeng pula buka pintu kot depan. Nah, pakai keh. Tambuh pakai ceh, tambuh. Nak tik tu tu bikin halu. Ha. Tik tu, bung tu bikin api. Oh, tengok. Kuali hak sini ada telinga, hak tak ada telinga, hak telinga saja kuali tak ada. Hidung ada hidung. Hak ada netuk, hak takar, hak lepek pas pergi bulat, renjong, kipu. Mau dalam kabinet. Nah. Hak mesin-mesin kisah lada, hak ni kisah kacang. Nah. Hak ni kisah telur, kisah telur. Nah, nak beli tak ke ni? Beli. Penuh beli. Bayu lepas nikah. Tak ada buat kuih. Ada wak gue. Mak minggu dak wak. Ada wak gue. Pinggang berapa set? Pinggang seset 400. Nah, atur gok nak gebok. Gila gila. Ada. Nampak awak hari ni memayar tengok dapur hamba eh. Ha, ni buka lah, tunjuk kabinet. Ha, ni benda. Ha, ni pinggang. Ha, ni beseng. Ha, ni kuali. Ha, ni puyuk. Ni beli mana? Ni beli kat London. Oh ni beli Singapura. Tak ada buat kuih. Dia mesej lah laki dia. Suruh beli kuih. Nak tak? Pahong goreng RM2. Nak asyik lemak 3. Dah buat hati orang puan dia ni. Yang kita panah mahal belanja. 7-8 ribu ni kau. Kalau rajin masuk macam tak nyang kita tadi, tak apa kau. Nah. 7-8 ribu bawah. Tak buat benda pun. Nasi beli kejar. Nah. Buku masukkan kan yang lah. Bagi awak eh. Buku masukkan kau. Oh, beli belakang. Lambat lemitah. Nah. Lambat tu baik resipi lah TV ni. Negak apa TV saling. Oh. Paling yang mohon. Nah, kau puan. Gula 1/2 kilo. Tengok tidur. Garam sekerak bang. Boleh ya kiri. Boleh. Faham? Ha. Buat. Ada buat. Bagi awak lawa. Bertambung-tambung buku resipi. Majalah masukkan tambung-tambung. Kalau dia buat dua bahasa. Jepuk pisang. Lepengnya. Faham tak? Waktu. Makan waktu lah bagi petang. Muka laki ke lepeng jadi. Nah. Ha. Tak pasal berangin, beli yuk tu, beli tak buat pun. Nah. Oh, dia dah pus tu. Tak buat. Pasal apa? Pasal dia, tahi ayam, panah gitu. Nah, cuma bagi yang kalau kata nak beli, tak buat pun. Nah. Hak ni, ayuk tepung, lepas tu kisar tepung. Makanan uta, makanan binatang kena diatur pulak, diubuh. Kemudian air-air tak cukup air uta pergi bubuh. Aku menjahit timba kulit. Jahit timba kulit. Timba dulu daripada kulit. Semelai uta, semelai lembu, semelai kambing. Belulang tu dia jemur. Nah, dia buang lendir apa semua, dia buat timba. Timba tu dia buat dengan kayu. Lepas tu dia buat kulit. Nah. Kerja teruk lah pakai karang. Negeri Arab dia tak macam Terengganu karet, 3 karet je selaga. Nah, tak payah karet banyak, buat ke tangan sebelah tu yung tu, makan sambut itu timbul. Nah, dekat Negeri Arab 1/2 kilo kita tak rapuk air dah padam masih. Nah, oh jangan rajin buat kerja, ada penuh mu air dalam rumah diambil, jauh mana tu kena junjung, kena pergi ambil apa benda ni. Roti apa semua. Aku junjung atas kepala aku perjalanan 2 suluh parsah. 1 parsah 3 batu. 2 suluh 2/3. Maknanya 2 batu. 2 batu junjung. Nah, dari sini sampai Sri Manja junjung. Tengok orang dulu-dulu. Khidmat untuk suami. Nah, kita dekat meh. Sini situ. Tu laki dia kata, "Ciambik gak tu. Air buat ni sini." Allah, air pulau. Kalau hidup rehat tak, tak boleh. Padahal pangka dia. Ambil air buat pergi ke suami. Tak sapan 2 batu. Tak. Ha, tak apa. 2 langkah. Tak. Sebab apa dia kata? Nikmat terlampau banyak. Nah, bila nikmat terlampau banyak, maka tak jadi kejuruhara. Macam kita dulu ni, bila rumah terlampau cerah, tak boleh ngaji Quran. Pasal apa? Terlampau cerah. Nah, orang dulu-dulu pakai pelita lemak. Lemak lembu tu, buh sumbu, ceh. Nah, nyala sikit, nampak. 5 juzuk, bang, malam-malam. Bang, 5 juzuk. 5 juzuk. 1 juzuk, 20 muka. 5 juzuk, 100 muka. Tahu tidur. Nah, kita 4 kali hidup lagi tak baca 5 juzuk malam-malam. Nak? Soal kabar sungguh. Start pada muka depan, apa belakang. Leceng baca. Nak? Ni walek cabut selah-selah ada anak wak main. Oh putih. Susun balik ni atur. Atur muka tu kat. Nak baca soal kabar. Pasal apa? Pasal terlampau cerah. Tak nampak yang Tuhan yang beri nikmat. Jadi tak kenang budi. Mak kita terlampau susah besarkan kita, kita pun tak taat pada dia. Kawan kita belanja kita 5 riyal je nasi sekali, kita taat pada dia sebab mati. Faham? Pasal apa? Orang beri terlampau banyak, memang kita lupa. Bila Allah beri terlampau banyak kepada kita, maka kita lupa Allah. Nak? Dapat jeng dengan garik ni. Balik daripada tu. Benda main? Ha? Suruh rasa. Ha, kaki yang dia tahu kan. Tak. Ha, suruh rasa. Tak. Bertambur sekali. Paki tu dekat kerengkong. Petang tadi. Tengah hari. Pukul 3. Dukung anak sapa ke badan maziah. Boh. Hebat. Nak tengok ada benda. Ada belong dua tiga kasung. Gitu. Nampak bukan kata orang dia hubung naga dulu ekor baru temu. Dia tahan kira nak pergi tengok kita ada benda. Ada kedai-kedai kita jual selendang. Nak. Haa. Cabutang bertuah waktu kan. Habis mari ni ulu kuih. Mari. Ni alu-alan karik ni hak luar sapa pulak ni. Hak tolak konak ni. Luar sapa duduk atas sikit pada kenyir. Haa. Mari yang ni. Aku nak lagi jauh kau. Aku nak lagi jauh kau. Umay. Faham? Ha. No, padang. Tak ada orang ni, bodoh. Nak? Ha. Bukan salah, tak ada tahu ke garik boleh. Nah, ha. Apa benda ke cerita? Ni, dua batu khidmat untuk suami. Kalau kita suruhlah bini kita, ye, dua batu, dia giyok, jalan kaki. Tak pergi. Tak sawak nengung gitu lah. Haa tak? Haa nak buat lepas. Tak pergi je. Nah, kita dalam rumah pun tak berapa nak buat. Nah. Haa. Allahu Rabbi hebat. Haa tu kata nak salafus salih. Orang dulu-dulu. Laki-laki pun hebat. Orang perempuan pun hebat. Nah. Ini tak ada hebat benda kita. Haa. Berat menandang mereka. Maka adalah sebaik-baik perempuan itu ada cita-citanya membaikkan dirinya dan memeliharakan badannya dan mengerjakan pekerjaan yang di dalam rumahnya serta sembahyang fardu yang 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan dan memeliharakan ia akan faraknya dan mengikut bagi suruh dan tegah suaminya. Niscaya masuklah perempuan itu ke dalam syurga Tuhannya. Kata pengarang mula, sebaik-baik perempuan, perempuan yang terbaik, perempuan yang paling hebat, cita-citanya adalah membaikkan diri dan memelihara tubuh badan. Maknanya isteri yang terbaik hok jaga tubuh badan dia. Nah. Jaga tubuh badan dia. Rohani dan jasmani. Nah. Jasmani, jaga jasmani, jangan beri sakit kerana nak sihat, nak khidmat bagi suami. Rohani pun dia jangan bagi sakit. Nah, kerana itu tempat jilid bagi Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang jaga badan untuk suami. Sebab tu kata ulama, sunat perempuan itu makan sedikit. Supaya tiada besar badannya. Bila besar badannya maka lambatlah khidmatnya bagi suaminya. Tu sungguh. Orang dulu-dulu. Nah. Perempuan jangan makan banyak. Makan banyak jadi gemuk. Bila jadi gemuk, khidmat bagi suami lambat. Suruh buat benda lambat sama. Biar cegah. Neh. Ha. Diet orang panggil. Diet. Ha, bagus ha. Neh. Biar cerdas. Jaga badan. Jaga keterampilan orang puan. Ha, untuk suami dia. Ha. Walaupun orang kapung pun. Kena jaga. Lepas tu setengah-setengah perempuan macam ni. Hak cerdik dia pandai. Dia pandai jaga badan. Nah, ha, tu bagus kau. Hak bagus-bagus kau. Bagi yang melawa ni. Kerana jaga untuk suami dia. Ha, bagus. Hak tak pandai jaga badan kau. Ikut sih lah. Ikut sih. Jadi suami tengok. Tak kau cetong dulu. Tengok muka belah. Dia pistol lori muka. Tak tak. Nah, tak pandai jaga. Dia kita dengan suami kita kan. Perut tak mahu naik. Lengang tak boleh jadi besar. Nak suruh suami tengok. Sedap tak mau. Ha, tu orang pandai jaga body. Nah, ha, untuk suami. Pasal ni kita ni. Daripada hujung rambut sampai hujung jari kaki. Ada untuk tilikkan suami. Tepat suami tilik. Nah, sebab Tuhan jadikan orang laki-laki. Dia suka tilik orang puan. Jadi Allah halalkan pernikahan. Maka dia tilik isteri dia. Bila tilik isteri dia, isteri tak pandai jaga badan. Tak kena. Maka suami tilik orang lain pula. Ha, tu cerita dia. Sebab tu bila dah nikah dah, seorang lagi, baru nak jaga badan. Baru nak jaga diri. Gitu semua. Nah, bila suami dia nikah seorang lagi, baru dia tahu. Oh, akal awak mula ni. Bini tu. Ha, dulu tak. Tak layan mana. Masa suami dia kahwin dengan dia seorang eh, dia buat dak gitu, duduk lama depan suami kembar katung. Nolak landuk depan suami ketuk belepung. Tak ada hal dia. Nah, ha, dengan kuku-kuku dak kerak. Mata-mata muka pun dak mandi kerok gitu. Berak laki dia nikah orang lagi. Ha, tengok abini tua. Dalam rumah tumik tinggi, kelekung-kelekung. Apa tumik tinggi, dia habis bayar duduk lama. Faham? Tapi sudah terlewat. Ha, masih ni ya. Nah, kalau kita pandai jaga, neh. Ha, dak anda jaga, ada benda orang lelaki. Kan ni, ha, nengus dia. Ha. Ha, ada sebut bab ni bab duduk lama. Neh. Ha. Kita tak? Dah isteri buat dak kita. Cari seorang dia ke mana? Dak dah. Dak dah makna kalau so isteri buat dak. Nah, buat dak layang. Orang lelaki gua yang kira. Eh? Ah ni kau orang lain pula. Gitulah. Dia perempuan ni macam kereta kita lah. Nah, mai start lah hidup, start lah hidup. Dak. Ha. Nah, mai tekan skena tu big wiper. Lepang. Duk kiranya nak trainnya. Ah dak. Kalau dak train pun beli hak lain, hak tu bodoh bagau. Dah benarnya speed. Nah. Ha, jadi faham dak perempuan ni? Neh, ha, faham kan tu. Jaga diri, jaga keterampilan, jaga badan. Pandai jaga suami tak nampak dak orang lain. Tunggu. Neh. Ha. Kabar sama tapi tidak buat. Kita tanya lah suami-suami hak isteri dia mari dengar kat kita. Dia tu buat dak? Pasal nampak orang lain. Mau masa kuliah muslimat dak buat Instagram ustaz. Gi saja je. Tak buat. Angguk jangan time kuliah muslimat. Ho. Ho gitu pula. Ah, tak buat. Tak buat setara kau puan kau. Menawuk semua. Buatlah, neh. Ha, petua. Kita pandai jaga, orang jaga kita. Tak pandai jaga, maka orang lupa kepada kita. Itu saja. Neh. Ha. Jangan sampai terlewat. Jaga badan dan menjaga diri. Dan mengerjakan pekerjaan yang di dalam rumah serta sembahyang fardu dan lima waktu. Buat kerja dalam rumah yang paling afdal. Jalan, makan angin, tak ada salah. Tapi kerja terbaik, suri rumah. Ada kerja benda, mek eh. Tak kerja. Duduk rumah. La ilaha illallah. Duduk saja gitu. Duduk eh, masuk-masuk bahan. Itu kerja tu. Duduk kerja ni, duduk nengu rumah. Nengu, duduk tak buat. Itu baru duduk kerja. Tak, suri rumah tu pekerjaan. Profesion yang paling tua, yang paling mulia. Inilah tugas ataupun jawatan isteri-isteri Nabi, isteri-isteri sahabat dan isteri salafus soleh. Nah, yang paling hebat suri rumah. Bela suami, bela anak. Nah, paling hebat. Patut kalau kita rasa kita boleh tanggung dah isteri kita, suruh dia berhenti kerja. Faham? Biar dia masuk jawatan yang paling tinggi, iaitu suri rumah. Kita balik dia ada. Balik dia ada. Ni balik lah dok. Balik lah dok. Dok jangan. Dia nak khidmat bagi rumah kan. Allah kata sebaik-baik perempuan yang duduk di rumah. Maksudnya bukan duduk rumah dok tebik. Maknanya yang tidak bekerja dengan terawa. Kerja di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Dan daklah kamu kaum perempuan tinggal di dalam rumah dengan kemuliaan dan kehormatan daripada sisi Allah Ta'ala. Itu perintah Allah. Nah. Kalau angga dak rok cetak lagi, dak apalah nak kerja tak pun. Tapi kalau kemah dah kita rasa kita boleh tanggung dah. Nak suruh dia berhenti. Duduk rumah kata buat kerja rumah. Nak. Ha. Bukan kata dak boleh gaji kerja rumah dak. Suruh dia basuh pinggan, suruh basuh, suruh ni, suruh nyapu rumah bagi gaji. Nak. Ha, tak ada apa-apa. Dah kalau balik tak ada jeng lah kita. Dah kalau sibuk. Bini sibuk. Nah, neng baru dah sampai kat rumah, kita sengih kan tengok bini balik ni. Tengah muka itu bagau. Ha, bini balik kerja. Oh, balik. Be. Ha. Dadah, halo. Nampak duk cakap telefon. Kau nak balik, bos suruh pergi mula jebak. Bos suruh pergi semula. Bos nak pakai stok sejam. Ha, ha. Tu laki menengok lah rumah. So. Ha, dok. Dah? Nah, kau memang sepandang aku. Khidmat untuk suami. Nah, aku tu. Tak cukup makan apa? Cukup makan dah tak payah. Dia tak boleh butang kusi, tak boleh butang mana dapur gas pun. Nak. Ha, anggap cukup makan hok-hok hajat tak apa. Kita tanggung pula. Kita jadi gentleman. Kan? Ha, dak gerak lagi tak apa. Dua-dua orang kerja. Gerak dah, ha, kita jadi gentleman pula. Nah, kamu duduk rumah. Nah, aku tanggung. Dan puasa pada bulan Ramadan dan melahirkan akan faraknya mana tak zina dan mengikut bagi suruh dan tegur suami ni cari masuk perempuan itu ke dalam syurga Tuhan. Sebab itulah pahala yang paling banyak dapat nisbah bagi jantina sebenarnya kepada orang perempuan. Sama banyak nisbah akhirat, tapi kerja dunia lebih pada orang puan. Semayang apa 5 waktu, kita 5 waktu lah. Sama pahala. Nah, tapi dia banyak kerja. Dia mengandungkan anak. Kita mengandung anak. Syekh, orang lelaki mengandung? Tak ada. Ha. Banyak mana Tuhan beri pahala mengandung. Pregnant. Nah, bila dia tiup roh ke dalam tubuh badannya. Ketika janin itu berumur 4 bulan, dia mari lugar. Nah, sebab roh tu jeliga kok lalu kok tulang, kok lendir, kok daging. Dia jadi macam genak mutah. Allah puan. Sakit, ada jadi makan tak sedap, jadi berasa nak mutah. Nah. Boleh pahala. Baru 4 bulan anak dalam kandungan. Faham? Boleh pahala banyak. Pasal apa? Jadi sakit. Orang panggil dia mak mutah hak mohon. Alohang, ha, alohang. Alohang. Ha. Tak makan tak minum ah, kena alohang. Tak, tak makan tak boleh, jeluk. Nak minum tak boleh. Perut. Tendang di angin. Pasal roh budak tu adalah perut baru masuk. Nampak tak? Itu kesan ni. Sakit tu, tak boleh makan. Itu pahala. Dan tu lelaki pahala apa? Duk congok tangan. Eh. Makan 3. 1, 2, 3. Pahala. Daji. Ha tak? Bini rumah. Dah nak makan nak minum. Tengok lebih kau puan. Nak. Paku wukring ni balik. Nak makan tak boleh dah. Nak utah. Bukan dia je tak boleh makan. Jerang belakang rumah dia makan tak? Dah jerang baru nak makan. Dia. Bunyi. Jerang tak makan. Lugar ni. Kamu tak makan. Nah. 9 bulan ni perut patrikin. Seh. Nah, lepas sakit nak bangun sakit, duduk sakit, nak mandi rokok. Nah. Tidur madang nak pusing dah 9 bulan. Bukan budak saja, budak 4 kilo dah. Dah temuni gitu eh baru. Kak 10 kilo. Golang perut. Aci kita orang lelaki sekarang balik ambil batu bepang 10. Teh. Faham tak? Batu ikat di perut, jalan. Jalan. Anak dia makan di jannah. Waktu mana haji pelik rambut ni. Nak. Baru tahu. Terus sekejap je dah dia lama mana. Nak balik tidur ni. Perut nak suruh jatuh ni. Bang-bang tolong kau tolak sek perut. Tolak. Berat. Nak. Pahala banyak. Beranak. Nak boleh ke beranak anak. Daripada pukul. Daripada garik. Panggil itu bidang. Siapa ke tengah malam. Tak lebih ni. Berkelewat dalam rumah. Tok bidang tak akan nak pisah. 3 kali gulung sirih tu Tok bidang. Nak. Tok bidang kata kita balik dulu lah. Nak hari esok pula lah. Tak zakat dah. Nak. Susah. Pahala. Esok mari pula Tok bidang. Pas subuh mari pula. Pisah nak suruh tubik. Tak tubik. Tak. Tok bidang beranak. Tok bidang pun sampai bulan tau. Nak. Nak deh. Rohoknya rapuan tu. Itu cerita dia. Kita siapa? Ha. Dalam anak beranak tu panggil mak dia. Dia ambil mak. Mak eh. Tengok nani nak beranak. Ha, nak mana ada? Apa? Gata rumah. Suruh mak dia tu. Dia ambil jarang takut dia mutu. Lalu ambil upah bola ke. Untuk jembal. Syum. Glamour. Ngai glamour bini nak beranak. Ngai lama lagi. Bengong. Tuan lelaki. Jangan awak aguan ni. Nak? Ha. Tak jenis gila ngai. Nah, Allah gerak kalau orang ngai kau. Beli udang sosok ibu kaki, nyak kena nak makan kanak kau ngai. Kau makan kanak udang sosok ni, durias tambung. Ha di rumah tu. Nah. Ha. Ha ni anak akak rumah, ni anak tu lah lauk. Nah. Ha. Ha tu apa banyak pahala. Banyak, paling banyak pahala. Beranak dah pula. Nak, macam nak mati. Nak, ni walek mati. Banyak pahala. Bertepik menolong, panggil mak ayah. Beranak, wikopek pula. Nangis malang, bangun mak. Banyak pahala. Nah, nak boleh kebesar. Besar pula, nana pula anak. Kerja tak tu kerja dah. Dan 3 tahun, 2 tahun. Tak akan nak ambak. Ke mana berlari? Nah, kalau jenis pula rapat-rapat pula. Tok lelaki jenis jual kopi jatang. Faham tak? Ada kedai tu kedai ni. Memang power lah. 2 tahun 3 kali beranak. Sehung-sehung jaga. Faham? Siapa nyanyi? Mak lah. Nah. Dalam buah saja 3. Syung. Nak nombor tidur. Nah, sungguh. 3 buah. Tak tahu lelaki ada dia tidur gapah luar. Kau luar. Nah, atau gapuan bagus. Dia pas dia banyak. Tak tahu bimbang lah. Gapuan main cara dengan anak, cara dengan lelaki kita. Besar-besar bukit pas dia. Nah. Ha. Pada kerja anak. Otu anak berok. Mak adik berok. Aku nak dia ambil ni. Anak pula. Jadi cik sekati. Faham tak? Dia ambil lidi ambak. Ani pula. Nah, kaki masuk telah lidi majikan. Kau macam-macam ha. Sabar lelah dah mak. Nah. Besar lagi pula anak naik tak katang satu dak balik pula garik. Gi cari lapu pecek pula gitar anak oh. Pas mana pula gi tanya rumah tu, gi tanya rumah ni. Orang kata ada main patah ni, berlari pula tak patah. Rohok mak. Batu molek lagi tekan pula kan. Nah. Ha, beri kurang-kurang 1000 sebulan je. Nah, lelaki ingat tu. Nah, cukup bulan beri 1000 je. Tuak paling kurang pasal tugas dia teruk. Nah, beri 1000 sebulan. Tu hak dia tak minta. Kalau dia minta 800, beri 1000 nang. Faham? Aja gitu amo. Bang, fikir 100, beri 200. Jangan beri separuh. Nah, gitu tak apa. Nah, ha, sebab dia berkhidmat. Nah, ha, dia berkhidmat. Kalau dia minta fikir 1000, beri 2000. Kau puas. Kita kan? Nah, dia minta 20 ya, wui 40 ganda amo. Nah, ha, dia sayang lah kita. Kau puas kan? Kalau wui witi amo memang sayang. Nah, benda lain tak mungkin nak witi. Nah, tengok kita wui 1000, dia tiung tangan kita ke tiung witi? Tiung witi. Wui. Tiung. Tangan kita tak tiung. Nah, apa kan? Ngelak kau. Ini suatu tambih. Tambih ni mana awas. Kalau kita jalan motosikal tengok awas, ha, awas tu tambih bahasa Arab. Bahasa Melayu awas. Ha. Pada menyatakan kebinasaan atas laki-laki yang mempunyai isteri sebab berkahwin. Ha, bi dah orang puan. Nak cerita tentang orang lelaki pula. Eh, ha, ada janji gitu kan? Nah, ha, orang puan dulu kena, ni orang lelaki pula. Nah, ha, oleh kerana orang lelaki pula, kita sambung bulan depan. Nah. Apakah orang Islam yang menentang perjuangan Islam atau tidak bersama dengan perjuangan Islam? Macam mana penyembelihannya? Bolehkah kita mengikut sembahyang ni? Atau boleh dijelaskan secara terperinci? Berkawan dengan orang kafir apa hukumnya? Kerana jika dijemput menghadiri majlis perkahwinan mereka ataupun ada kematian di kalangan keluarga mereka, bolehkah kita lawati? Baik. Orang Islam wajiblah, maknanya menyokong apa saja kerja-kerja nak yang nak memberi kebaikan kepada agama Islam itu sendiri. Sebab tu bila ada jemaah Islam, wajib atau orang Islam kena sokong. Sama ada sokong itu dengan memberi undi ataupun memberi sumbangan ataupun dengan doa dan seumpamanya. Apatah lagi dengan apa namanya, dengan titik peluh. Eh? Ha, wajib. Tak kira sama ada kerja Islam itu berupa menegakkan negara Islam ataupun kerja-kerja yang remeh saja, tapi kerja Islam. Nah, benda-benda kecil-kecil saja. Nah, sebab tu dia ada fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ni maksudnya bukanlah kalau tak payah buat. Maknanya nak menyedarkan kepada masyarakat bahawa perlunya diselesaikan perkara tersebut. Nah, tentang kematian seumpamanya. Nah, ada berlaku kematian. Jadi kita diasuh. Nah, siapa-siapa yang sempat maknanya menguruskan mati ni. Ha, itu juga dikira sebagai apa benda ni, kita menyokong kerja-kerja Islam. Orang nak buat surah, kita tak boleh dah sokong orang yang tak mau buat. Nah, dua kumpulan, satu nak buat surah, satu tak mau buat. Ha, kita wajib sokong orang yang nak buat surah masjid. Nah, ha, gitu juga. Dalam keadaan sekarang politik, satu jemaah nak mengembalikan Islam, nak mencegah kemungkaran, satu jemaah lagi kita tengok dah mereka membiarkan kemungkaran bermaharaja lela. Maka janganlah kita sokong. Kezaliman pun kita nampak di depan mata. Rasuah yang berleluasa. Kita pergi sokong juga golongan ini, makna kita menyebelahi pihak yang salah. Maka wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan tebeng kamu duduk sokong hatimu kepada orang yang zalim, pasti kamu akan masuk neraka. Orang yang tidak bersama dengan jemaah Islam, nah, tidak boleh dihukumkan batal akidahnya. Begitu juga orang yang tidak menyokong parti Islam. Batal akidah ini dengan tiga, sama ada dengan hati ataupun dengan perkataan atau perbuatan. Hati dia membenarkan Islam. Perkataan tidak ada menghina Islam. Perbuatan dia tak ada lah lepoh Quran ke ludah ke atas Quran, tak ada. Tapi dia menyebelahi golongan yang melakukan maksiat kerana dia jahil, maka dia fasik. Neh, dia derhaka kepada Allah. Atau kerana dia nak dapatkan kerjaan, dapat projek dan seumpamanya, maka dia lah terpaksalah tak menyokong perjuangan yang batil ini, tak jadi kafir. Tetapi dia zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ingatlah, orang yang menentang perjuangan Islam dua. Yang pertama, mereka memang benci kepada Islam, hak ni kafir. Boleh kita tahu dengan perkataan, seperti dikatanya undang-undang Islam itu tidak layak digunakan lagi, jadi kafir, itu lain. Ni kalau sokong semata-mata kerana jahil, kerana nak cari fitih, hak tu adalah fasik. Maka orang fasik, jumhur ulama berkata, dalam bab jadi imam semayang, sah kita menjadi makmum. Faham? Cuma tak boleh jadi tu imam di dalam bab pernikahan. Tak boleh jadi wali. Neh? Ha. Berkawan dengan orang kafir apa hukumnya? Hukumnya harus berkawan dengan orang kafir. Nah, boleh berkawan. Tak bolehnya berodong, bersahabat. Sahabat ni kita beri rahsia-rahsia orang Islam kepada dia. Tak boleh. Neh? Ha. Majlis perkahwinan, majlis kematian dan seumpamanya, harus kita hadir pada semua jemputan-jemputan orang-orang kafir, melainkan jemputan pada majlis ibadat mereka itu sahaja. Kalau majlis hak kait dengan ibadat, tak boleh hadir. Faham? Tak boleh. Hak tak kait dengan ibadat, boleh hadir. Sakit, boleh tengok. Nikah, temu natu, boleh pergi tengok. Tak ada masalah. Dia jerang sebelah rumah kita. Tak umpamanya. Zakat wang simpanan boleh tak kita beri pada orang minta sedekah? Contohnya di pasar malam dan di kaki lima. Ya, boleh kita beri zakat hak bagian kita kepada satu asnaf saja. Nah, ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Orang minta sedekah pada adatnya adalah orang miskin. Ada juga jarang-jarang orang yang menyamar sebagai miskin. Tapi balik pada uruf, kebiasaannya orang miskin. Orang miskin adalah asnaf zakat. Boleh kita beri. Boleh tak wang dividen ASB kita bagi kepada orang miskin? Jawabnya, tak boleh. Hanya boleh digunakan untuk maslahat orang ramai. Kapung tu titi patah dah tiang. Beli tiang, duit ASB. Duit riba, duit dividen, duit interest dalam buku bank. Boleh ya? Pasal bubuh tiang, jamatan pun boleh semula, orang ramai lalu. Ia tak boleh kegunaan personal, individu. Tak boleh. Faham? Saya nak dengar kuliah agama tapi ayah saya tak bagi. Boleh tak saya nak pergi juga? Buka aurat dosa besar ke dosa kecil? Cara memakai serban, betul ke betul lagu mana? Sebelum tidur Nabi baca apa? Tahiyat awal sampai mana? Saya dengar orang kata sampai mucak je. Pukul melihat kartun yang seksi-seksi. Ha. Hak manusia ni. Ha. Dia nak pergi kuliah agama, bapak dia tak bagi pergi. Boleh pergi ke tak? Jawabnya, asalnya ayah wajib ajar anak ni fardhu ain. Fardhu ain dalam ilmu i'tiqad ataupun tauhid, ilmu fiqh dan ilmu akhlak. Tapi bila ayah itu tidak mampu mengajar anak, diharuskan ayah itu menyuruh anaknya pergi mengaji dengan orang yang tahu, seperti kuliah-kuliah atau ulama. Maka wajib hukumnya dalam fardhu ain, bila ayah tak bagi kita belajar ilmu yang wajib, maka tidak berdosalah anak itu belajar juga. Eh, kerana tidak boleh manusia itu menghalang daripada manusia yang lain menunaikan yang wajib. Tak boleh. Mereka hanya boleh menghalang daripada menunaikan yang sunat. Isteri nak puasa Ramadan, tak wajib minta izin suami. Isteri nak puasa sunat, wajib minta izin suami. Dah? Ha. Anak nak pergi ke benda hak sunat atau benda biasa, nak pergi pasar minggu, ayah tak pergi, tak boleh, derhaka. Tapi kalau nak pergi belajar agama kerana ayah jahil dah ajar, anak semata-mata jahil juga, nak ayah nak tunggu gitu padang. Ha? Maka jahil pula anak, anak ni insaf nak belajar agama, ayah tak boleh halang. Kalau pergi juga, ayah marah, anak tidak derhaka, ayah sudah derhaka kepada Allah. Nah, ha. Cara memakai serban yang betul lagu mana? Tidak ada pun gambar sampai kepada kita lagu mana rupa serban. Cuma Nabi ini disuka orang pakai serban dalam keadaan kemas. Kerana dalam sejarah Nabi pernah membetulkan serban beberapa orang sahabat. Di antaranya serban Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dia pakai serban wak leher gitu. Nabi pun tegur. Tak, Nabi ikat semula, Nabi pakai wik kemas. Dan Nabi keluarkan ekor antara belikat. Jadi serban yang paling afdal ialah serban yang kemas, kemudian ada ekor. Harus serban tak ada ekor. Tapi yang paling afdal datang dalam hadis ada ekor. Nah, tapi ekor jangan lebih daripada satu hasta. Sepanjang-panjang ekor, satu hasta saja. Nah, ha. Masa tidur Nabi baca kenapa? Nabi banyak baca bacaan-bacaan di dalam tidur. Sebagaimana yang datang dalam hadis. Nah, ada Nabi baca doa, ada Nabi baca ayat kursi. Hadis yang berlain-lainan. Ada hadis yang lain Nabi baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Dalam hadis yang lain Nabi baca surah Al-Qiyamah sebelum tidur. Nah, jadi berbagai-bagai bacaan. Mana-mana yang kita baca, hukumnya boleh pahala belaka. Nah, di antaranya bacaan doa nak tidur. Kalau sekolah tadika diajar. Nah, ha, doa nak tidur. Ingat tak Haji? Kat sekolah tadika itu. Doa nak tidur. Tak ingat dah. Ke Haji tak ada yang tidur. Ha? Bismikallahumma ahya wa amut. Tu hak budak-budak tadika. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Nah, ha, tu paling kurang kita baca. Tapi kalau nak ringkas dan padat, kita baca tiga kul. Ha, ni tu orang hak tak ada amalan ni lah. Ada amalan, kok anda lah. Hak tu dia banyak dah. Neh, ha, baca tiga kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Baca surah Al-Fatihah. Nah, ha. Lepas tu baca pelindung daripada sihir. Nah, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma falak. Amin syarri syayatin wa an yahdurun. Tak, dan seumpamanya. Tak, bila nak tidur tu kata Allah ma'aflam tu nafsi. Tak, ha, sampai kepada habis mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dah ingat juga lah yang kursi pun tak apa. Nak, baik kuliah pun boleh juga. Neh, mana-mana bacaan, semuanya baik belaka. Neh, ha, jangan tidur dalam sembang dengan bini gitu eh. Nak, dalam sembang dah bunyi. Haa, gitu eh. Dalam sembang itu. Nah, ha. Tahiyat awal sampai kepada mana? Tahiyat awal sampai kepada Allah salli ala Muhammad. Nah, ha, lepas itu. Hukum melihat katung yang seksi, hukumnya kalau katung tu hukumnya dosa kecil juga. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum penggunaan perkataan Allah bagi agama kafir? Boleh tak kita ambil barang orang yang tidak digunakan? Contoh kayu yang telah dibuang. Al-Quran hak Al-Quran nak duk gana dah, boleh buang dah. Hak tak guna dah, ha, boleh buang dah. Baik, soalan pertama, boleh tak orang kafir guna perkataan Allah ni, bahawa ni kecoh tak? Jawabnya, asalnya tidak salah orang kafir menggunakan perkataan Allah sebagai Tuhan. Nah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Allah is the great umpamanya. Nah, asal sebab memang Allah adalah Tuhan bagi sekalian umat. Agama Buddha Tuhan Allah. Orang yang agama Majusi, Nasara, Yahudi, semua agama kafir Tuhan dia Allah. Cuma dia jahil, dia tak kenal Allah. Duk kata ke tu pekong. Nah, orang Kristian duk kata ke Jesus Christ tu, Nabi Isa itulah Tuhan ni. Kerana bodoh dia. Orang Yahudi duk kata Nabi Uzair itulah. Nah, yang mulianya. Hindu duk kata Tuhan Ramayana dia, Tuhan Ganesh dia. Dah, semua agama Tuhan dia sebenarnya Allah Ta'ala. Kerana Allah Tuhan bagi manusia ni. Allah ini ilahu fisama wa ilahu fil ar. Tuhan bagi segala penduduk di cakrawala tu, Tuhan juga bagi segala penduduk di bumi. Tuhan yang sebenar. Cuma manusia dah aku nak kerana engkar dan kerana bodoh. Jadi asal tidak salah semua agama kafir menggunakan lafaz Allah sebagai Tuhan. Tetapi apabila imam pemerintah melihat bahawasanya penggunaan perkataan Allah oleh orang kafir itu ada unsur-unsur jahat, maka mereka boleh mengeluarkan fatwa melarang daripada penggunaan perkataan Allah. Faham lagi? Ha, itu dia dipanggil aridi. Asal boleh. Tapi kalau niat yang tidak baik, macam sekarang banyak. Satuan-satuan Kristian, dia gunakan perkataan Allah. Di antaranya inilah jarum nak tarik muda-mudi Islam yang jahil tentang Islam supaya mereka tertarik dengan agama Kristian. Sebab banyak menggunakan Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Ha, dia cocok sikit lagi. Oh, tu sungguh. Dia juga Kristian, Tuhan Allah juga. Ha, mudah nak perdaya. Jadi, itu kena serah kepada imam pemerintah. Imam pun beri arahan, tak boleh. Maka hukumnya haram. Nak ditarik balik arahan, boleh. Hukumnya harus. Itu ya. Nah. Soalan seterusnya. Barang orang hak buang dah, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Sebab bila kita ambil barang, kita bubuh dalam tong sampah contoh. Neh, tong sampah ada luar. Neh, kita ambil satu barang, kita bola tong sampah. Hukumnya di segi syariat, bila kita ambil barang tu milik kita, kita berjalan. Masa kita berjalan sampai kat pintu pagar, barang itu milik kita. Ni di segi hukum mereka. Bila kita lepas masuk dalam sampah, maka kita telah lepaskan milik kita. Bila kita lepas dah milik, mari dia orang sampah ambil, dia kutip barang dia. Hukumnya hak dia. Faham lagi? Dah? Ha. Jadi harus ambil barang yang telah dibuang di dalam tong sampah atau di tempat yang pada adat memang kau buang dah. Nah, ha. Jangan ambil tempat yang tidak dibuang lagi. Mau ambil mana cici molek ni? Ui, molek 3-4 ribu ni. Cici ni baru lagi. Dia tertuang ni buang dah. Buanglah dia. Buanglah robot rumah dia. Ha, tak, ha, tu bukan tahu apa. Mau naik cah rumah tu. Nah? Ha. Quran yang tak boleh guna dah nak buat lagu mana? Pada zaman sekarang ni kalau tak boleh nak guna dah, dibakar. Nah? Dibakar. Ha, bakar sampai hilang tulisan. Tulisan tu tak ada. Bukan sampai hilang kertas. Tulisan tu acu dah. Maka hukumnya selesai masalah. Nah? Bakar. Ha. Cara mudah nak bakar, gali lubang. Atau dalam tong. Tong beram. Nah? Ha. Letak Quran tu. Jangan Quran bos utih. Pakai siyek. Nah? Cabut selas-selas. Nah? Ambil 15, gerak buat itu. Gerak buat itu. Kubuk, dia pun terbakar. Ha. Buat kebang habis. Hangup. Nah, masuk. Nah, kalau api besar lain, pun suti besar pun dia makan juga. Tak? Sebab banyak orang dia bakar Quran, dia bakar suti. Nah, nyala lah. Nah, nah tengok nyala lah, dia pun tinggal. Separuh dia. Nah, sini dia nampak kemah sangat, tak makan. Tak pun nak nyala. Ada lagi urut. Tinggal kata, ni sepak jirik dia orang, baru berdosa. Pastikan, hilanglah tulisan daripada keseluruhan muka surat. Nampak? Ha. Kalau gali lubang lagi senang, lepas tu kambuh je. Sunat kambuh tu pada tempat yang orang tidak lalu. Tapi kalau orang lalu juga, tak berdosa. Sebab hilang dah hukum Quran bila hilang tulisan. Sama macam kita buka laptop, buka PDA, nak dia pun apply Quran. Cah tu bik surah Al-Baqarah di laptop. Maka hukumnya Quran. Nak haram lakok masa tu. Kita pun tutup, buka Word pula umpamanya. Nak, ha, tak ada dah Quran, boleh lakok. Tak haram lakok pasal tidak ada hukum Quran. Dah. Tak payah penganyut laut. Nah, penganyut laut tu untuk orang yang ada motor ke laut. Orang tak ada motor ke laut tak payah lah. Nah, penganyut laut juga macam geracok pula dah. Tahuk laut, nah. Tak payah tahuk laut. Apa hukum baca Fatihah dua kali dalam satu rakaat? Sah ke tidak solat hamba ni? Jawabnya sah solat dibaca Fatihah dua kali. Bahkan kalau kita rajin, kita pergi baca 400 kali pun sah juga. Cuma perbuatan itu adalah bid'ah. Faham? Kerana Nabi baca sekali sahaja. Nah? Ha. Macam mana tip nak cepat hafal doa? Dia ni orang manusia ni ada jenis, jenis cepat hafalan. Ada jenis lambat hafalan. Nah, ha, jadi kalau jenis cepat hafalan, kita baca berulang-ulang. Ambil satu doa, kita baca. Kalau doa tu satu baris, kita ulang. Tapi kalau doa tu panjang 10 baris, kita baca 3 baris dulu. Baca 3 baris, baca atas balik. Baca 3 baris, baca atas balik. Habis 3 baris, baca atas balik. Lepas tu, ganjak depan, langkah 5 kalimah. Atau 6 kalimah. Kalau depan tu, memang dia lekat dah. Nah, biasa lagu tu. Tapi kalau kita orang benar, nah, 8 patah pun, kat 8 minggu. Nah, ha, jadi tulis, letak di almari. Kalau kita baca doa nak tidur, letak kat kepala katil. Nah, baca nak tidur kan? Bila nak tidur baca. Nah, ha, esok nak tidur baca pula. 3 bulan ingat. 2 baris sahaja. Nah, ha. Siapa yang digambarkan sebagai orang yang muflis di hari kiamat kelak? Orang yang muflis, orang yang ada amalan di dalam dunia. Ada pahala semayang, pahala haji, pahala dengar, pahala jihad, pahala zakat, pahala korban, pahala umrah, pahala derma, pahala sedekah. Nah, tetapi dia melakukan kezaliman. Contohnya, bila dia melakukan kezaliman, maka pahala itu akan diambil, diberi pada orang yang dibuat zalim. Nah, rombok rumah orang. Nah, rombok rapah tanah orang. Nah, ha, jangan buat lagu tu, buat zalim ke orang. Ha, tu orang ni akhirnya habislah pahala dia. Walaupun sebesar bukit. Pasal apa? Dia melakukan kezaliman. Zalim pada anak isteri. Maka dia ambil pahala beri pada anak isteri. Nah, ha, jangan buat zalim lagu tu. Ataupun memfitnah orang. Maka kita juga dia ambil pahala beri pada orang yang dia fitnah. Tu orang muflis. Apa hukum seorang laki-laki bergambar berduaan dengan perempuan yang bukan mahram dan bukan isteri? Hukumnya makruh. Neh. Bolehkah seorang pemuda berbasin? Berbasin dengan seorang gadis dengan niat untuk berkahwin. Berkahwin. Berkasih. Okey, dah pun macam ke spoket ke. Ada. Berkasih. Ha. Batasnya dalam Islam. Baik, kalau kita nak perempuan tu kita nak buat isteri, ha, kita boleh berkawan dengan dia. Tapi ada batas. Walaupun berkawan tu boleh kerana niat nak buat isteri. Kita boleh pergi kepada dia, rumah dia, boleh bercakap dengan dia ditemani oleh mahram. Kita boleh bawa dia pergi keluar daripada rumah pun kena ada mahram. Pasal apa? Pasal kita nak jadikan dia sebagai isteri. Kita boleh tanya dia dalam SMS. Dah, ha, begini keadaannya lagu mana? Kalau begini lagu mana? Ada penyakit apa? Dah, ha. Banyak benda kita boleh tanya. Pasal dia seorang perempuan yang kita niat nak buat isteri. Dan kalau kita tengok dah sekali nak tengok pula, boleh tengok pula. Sebab ulama kata boleh tengok berulang-ulang kali. Hatta walaupun dalam keadaan tidak diizin sekali pun. Kita memang niat nak awak bini. Tak, kita tengok dah di rumah sekali. Neh. Ha, kenang lah. Esok rasa nak tengok pula. Nah, tapi dia tak ada di rumah. Dia ada kedai duk jual. Neh, jual ikan kui. Ha, kita cerita. Kita malu nak suruh nak tengok. Dia nampak kita cerita. Tenusu alik tu. Ali bunyikan layu. Faham tak? Ah, nampak. Ya, sudah. Nampak. Ah, dia panggil skodeng. Pukulnya harus. Dalam Islam. Pukul tak baik. Harus mengintai perempuan yang kita niat nak buat isteri. Faham tak? Tapi tak kat mana? Muka dengan tangan sahaja. Jangan bilik air bawah. Kamu kabak bilik air. Tak ada kata boleh. Jangan kering habis. Faham tak? Tengok muka dia saja. Neh? Haa, boleh. Neh? Haa, dia duduk sini, dia duduk dalam. Dia tunggu bas, kita nusuk dalam roh. Nak tengok muka dia. Neh? Haa, dia naik bas, kita masuk bawah bas. Faham? Duh, kita sama. Tujuan, minat, nawak bini. Tapi tengok nawak galak, tak boleh. Faham? Haa. Takat tu lah. Lepas tu, tanya khabar boleh. Boleh, pasal dia awak isteri dia. Dia pun kenal dah kita. Faham? Ha, tanya khabar dah buat ni. Kata demam baik tak lagi? Ha, boleh kan? Nak? Ha, ni tanya orang ngaruk-ngaruk. Kau lama kau ngaruk. You pakai beras saya apa? Faham tak? Ha, dia kau ngaruk tu. Ini khabar ni babak-babak seluruh ni. Depan-depan molek. Dia kau lama kau ngaruk. Tu tak? Seh? Tu lah saya tahu dia kaki awet. Faham tak? Ha, dia kau lama kau ngaruk. Nah, ha, jawab gini. Dah tidur pakai gua ni, nak laki tanya. Nah, ha, tidur pang kata pakai baju kelawar je, biasa. Nah, dah abang pula. Abang biasa tak ada baju dia tu. Dah, ha, ada main ngaruk gitu. Bodoh ke didik? Nah, baiklah nikah. Apakah hukum seorang ibu saudara pada anak yatim piatu enggan beri sepenuh harta pada anak yatim itu? Telah mencapai umur 25 tahun. Dengan alasan bimbang anak yatim itu, berbelanja boros. Ha, baik. Anak yatim ni bila dikatakan yatim, iaitulah anak yang kematian bapa. Mak ada lagi, ayah mati dah. Mati betul lah. Ha, baru panggil yatim. Kalau ayah mati pucuk, orang panggil batin. Dah. Ha, dia tak panggil yatim. Eh? Ha. Nak mati betul. Mati betul. Balak mati-mati. Ha, mati tu. Maka dipanggil yatim. Eh? Ha. Jadi anak yatim ini dia sama dengan anak yang tidak yatim. Nah, hartanya wajiblah diserahkan apabila dia telah baligh dan mampu menjaga harta. Kalau baligh dah tapi tak tepi jaga harta, beri pitihnya wajib lepak kot tikak. Ha, tu tak boleh beri serma. Faham tak? Ha, tapi kalau 25 tahun ni biasanya wajib beri dah. Nah, wajib beri. Nah. Ha. Malaikan dia ni maknanya menggunakan duit untuk benda yang salah pada syarak, maka dalam syariat boleh menahan duit tersebut. Seperti dia ni masa cek oleh lagi besar ngisak dadah. Piti saka ada 400 ribu lampeng. Bui jeng ah. Ha. 400 ribu bawah. Abi kawan-kawan mari, stadium mari. Doktor pakar. Dak dan 2 minggu licin. Ha, boleh tahan tu. Neh, ha, tapi kalau nak berbelanja macam biasa tak boleh tahan hati dia. Neh, kena beri kepada dia. Neh, cuma kita nasihat jangan banyak sangat terhabis. Taruh biar lama sikit. Nah, ha, gitu boleh. Tengok keadaan. Boleh tak kita lepaskan lembu atau kambing merata-rata? Jawapnya boleh. Jikalau merata-rata itu di atas tanah kita sendiri. Ha, boleh ya? Ha. Kalau naik atas jalan raya tak boleh sebab bila kena langgar mati orang. Siapa nak bayar dia? Nak elok ke kambing? Ha. Kalau naik atas kereta orang kalau sebab takik, dah kawan tu baru beli proton saga baru. Proton saga baru oleh ni orang. Sebagus tu saga tu dah. Ha. Oh punggung hipung. Nah, proton saga baru tu. Nah, ha dah. Mari siap-siap tu makan puluk wataki. Dia wataki kambing. Faham? Kambing wataki. Nak, rembo tu. Naik atas bonek. Naik atas bonek. Dia parking bawah pokok pelang. Bawah pokok asam jawa. Nak, daun asam jawa kambing ni. Oh, jangan main. Macam ikan tiga rasa. Nak, naik atas bonek. Tak tu tak siapa. Naik atas atak tu. Kaki dua gitu ni. Kuih. Berkala-bala habis ni. Bukan kambing. Siapa nak ganti? Cak balik 3-400 lah ikut. Nah, ha. Kaki kambing bukan pakai stocking. Senai. Faham tak? Berkala habis. Nah, ha, tu masalah. Jadi masalah. Bila membawa kepada masalah, tak selesai, Islam syadduz zara'i. Dia kerak sudah, Kurung. Ha, kena kurung. Nah. Ha. Apa hukumnya dan apa yang perlu dibuat oleh seorang makmum yang terlupa sok sama ada sudah baca surah Fatihah atau belum? Bila dia syak, aku baca ke tidak lagi Fatihah, sama berat. Nah, hukumnya tidak baca lagi. Tapi kalau lintasan saja, jangan layan. Lintas saja, lah mari. Baca ke tidak lagi Fatihah? Laluan saja. Nah, syak ni dia kemah. Berat dalam. Memang kemah. Baca ke tidak lagi. Baca ke tidak lagi, tak putus dah. Itu syak. Lalu saja baca tidak lagi, khatir pasal layan. Ha, bila syak tu, balik al aslu al adam asal adam tak baca lagi nak ha. Bila tak baca lagi berdiri semula daripada rokok baca Fatihah rokok semula. Bolehlah seorang lelaki yang balik bersalaman dengan kanak-kanak perempuan? Jawabnya boleh. Tak bolehnya bila kanak-kanak perempuan itu sudah besar sampai kepada hak orang lelaki ingin, tak tertentu dengan 7 tahun seperti dalam kitab-kitab fiqh jawi. Tak, itu hanya pandangan saja. Nah, sampai pada hak musyahar, hak yang diingin oleh nafsu laki-laki. Maknanya kalau dia tu umur 9 tahun tapi tubuh jenis besar macam anak dara, tak, dari salah lagu tu. Nah, tapi kalau dia 9 tahun tu, tapi kek sikit pada Doraemon. Faham tak? Jadi orang tengok pun tak rasa apa. Itu macam kek gitu. Nah, jadi boleh salah. Apa hukum isteri yang tidak taat dan bersikap kasar pada suami yang tidak mahu solat dan suka mabuk arak? Suami tak semayang, suka mabuk arak. Isteri tak taat dan sikap kasar, tak boleh. Nah, walaupun suami tak semayang dan kedarah harap, kena taat. Taat mana? Perintah yang tidak haram. Nah, perintah yang tidak haram, kena taat. Bak suami. Nah, perintah yang haram, tak boleh taat. Dah guana gini, tak ada guana lah. Jumpa jabat qadi, minta fasah, batalkan nikah. Nak tunggu buat berjadah apa lelaki lagu ni? Nak? Buat pudah jahanam kehidupan kita. Kau lagi anak, kau lama, kau ramai, ni tiga dah. Minta fasah. Dia tak mau berhenti minum arak, tak mau mengerjakan sembahyang. Kita tak mau keturunan kita daripada orang yang celaka seperti ni. Nak? Mohon fasah. Boleh minta fasah. Fasah ni batalkan nikah. Tak, suruh cerai tak boleh cerai, batal nikah. Tak berdosa, perempuan ini mencari jalan yang baik. Nah, tak berdosa. Apakah hukum si tersebut keluar rumah tanpa izin suami untuk mencari rezeki? Ingatlah, kalau keluar pada rumah, dia mesti kena minta izin. Izin ni, kalau kita jenis keluar tak mahu hari-hari. Kalau jenis orang perempuan yang kerja katakan pukul 8, dia keluar bekerja, mencari rezeki. Contoh, sebaiknya dia minta izin yang umum. Sekali minta. Bang, kita nak izin sekali ni. Esok kita start kerja dah lah. Jadi, lain kali kita dah minta izin lah. Kita nak keluar ni, kita nak pergi kerja. Bang, tak apa lah. Izin sekali ni. Lain kali nak kerja sungguh, boleh keluar. Tak payah minta izin. Gitu, tiap-tiap kali hari yang lain, tak perlu lagi minta izin. Sunat sahaja. Nah, tapi kalau suami kata tak, tiap-tiap hari kena minta izin, maka wajib kena minta izin yang khas tiap-tiap hari. Faham? Main keluar wadah gitu ni, puan tak macam-macam hal. Kata tak boleh, pergi juga. Rumah mak kita pun kalau pergi juga, berdosa. Bukan berdosa jumpa mak, berdosa kerana engkar perintah suami. Kalau nak kahwin, gitulah kena faham. Jangan pakai ikut suka hati. Tengok orang kahwin, kahwin. Nah, ingat. Bila kita bersuami, kita kena taat. Nabi kata dah, keluar nanah daripada hidung suami meneleh sampai keting, isteri dia jilat dengan lidah sampai licin nanah semula, maka belum lagi tunai hak suami. Berat sangat perempuan ni kalau nak kira tunai hak suami. Jangan main-main. Sebab tu Nabi kata, aku tengok malam Isra Mikraj dalam neraka, Tuhan tunjuk kaku sekali. Ramanya hak puan daripada umatku dalam api neraka. Orang lelaki masuk tak? Ramah puan. Tanya Jibril buat apa? Sebab dah taat suami. Nah, apakah nasihat ustaz pada perempuan yang hadapi masalah seperti ini? Tak ni kan bolehlah. Kalau kita fikir dah, kita suami kita memang degil, minum arak, dadah dan sebagainya, kita fikir. Kita nak bersama dia lagi dah. Nak bersama pun kena taat. Pada perkara yang tidak salah lah. Kalau mu tak bersama dah dia nak cerai, tak ada salah. Kata abang cerai, kita tak suka lah. Nak duduk dengan orang lain pula, nak duduk seorang pula. Nah, dia pun cerah, selamat. Dia pun tadi. Nah, pasal apa? Kita kerana agama. Nah, kerana kita beci itu kerana agama, tak apa. Nah, tidak bolehnya kerana miskin. minta pasal kerana suami miskin, malu kat orang. Ha, tak boleh lah gitu. Nah. Ha. Kakak saya buat sebuah rumah. Masalahnya dia tak ingat. Sebelum bina rumah itu, dia pernah menazak atau hanya terniat dalam hati untuk sembelih kambing. Bila siap rumah itu macam mana ni ustaz? Kena tunai nazar ke tak? Bila siap rumah, dia ada kata nak sembelih kambing. Kakak dia pun buat rumah. Rumah pun siap. Lepas tu mari sok lelaki. Dia tu niat nazar ke tak itu? Nazar ke tak? Jawabnya sunat kita tunai. Kerana asal nazar ni, dok nazar dulu manusia. Nazar ke dia? Dia ada lapar. Mari ragu balik pada asal dok nazar lagi. Faham? Jawabannya? Wajib tunai, sunat semulih kambing. Nah. Saya nak tahu adakah daki seluruh badan perlu dihilangkan untuk mandi wajib dan bagi anggota ketika berwuduk? Jawabnya tak wajib hilang semua daki, sunat ditanggalkan daki. Kerana daki yang lekat pada badan adalah dikira badan itu juga. Tak, tapi yang afdal bersihkan badan daripada segala daki-daki. Apakah hukum menjual barangan tiruan tanpa pengetahuan pembeli? Apakah pula hukumnya kita menggunakan wang hasil daripada menjual barangan tiruan tadi untuk menunaikan haji hamba Allah dan badak? Baik, dia jual barang tiruan, lepas tu orang pun beli tertipu, orang ingat hak asli, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram, tapi orang tahu dah memang barang tiruan. Nah, pada adat sebab dia jual jam Rolex hak baru harga RM300, berebut orang beli, lepas tu kata benda tiruan, dah memang tiruan RM300. Ha, kalau hak original Rolex paling kurang RM10,000. Ha. Ha, tu lain kan. Tak payah kabar ni tiruan ni RM300. Tak payah kabar. Pasal uruhnya orang reti lah. Nah. Ha, tapi kalau barang tu orang tak tahu, orang duk ingat ke barang tu barang hak asli. Nah, dijual barang hak tipu. Nah. Ha, brand hak tipu. Dibuat atas nama yang sama, maka hukumnya haram. Nah, pergi haji Tuhan dok terima daripada sumber yang haram. Saya keliru, boleh tak kita, boleh ke tidak orang perempuan datang haid baca ayat Quran? Ada ustazah saya kata boleh baca tapi niat zikir. Tapi ustazah yang lain pula kata tak boleh walaupun dengan niat zikir. Saya nak tanya sebab biasa kat sekolah akan ada hafazan. Jadi saya was-was nak baca ke tidak? Minta penjelasan. Baik, jumhur ulama mengatakan orang perempuan yang haid nifas tak boleh baca satu ayat daripada Quran, melainkan zikir seperti bismillahirrahmanirrahim ayat Quran, tapi niat nak baca macam bismillah kerana nak makan nasi, pakai baju dan seumpamanya. Maka jangan niat baca Quran, harus atau bersin dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah tu Quran. Maka waktu bukan niat baca Quran tapi kerana zikir, tak apa. Tapi jangan niat zikir satu Quran dibaca. Sejuzuk, sejuzuk, sejuzuk, sejuzuk, niat zikir. Jadi, kerana dia bukan zikir waktu itu. Nah? Ha. Kemudian, mazhab Maliki saja yang mengatakan aruh perempuan yang haid membaca Quran. Nah? Harus tanpa memegangnya saja, baca saja. Nah? Jadi, perempuan-perempuan yang hafizah, yang mengapal Quran, boleh dia taklid pendapat mazhab Maliki nak untuk mengulang Quran ketika dalam haid tanpa menyentuh Al-Quran. Dah? Ha. Baru-baru ini ustaz saya cakap lepas baca tahiyat akhir, iaitu lepas ayat fil alamin innaka hamidum majid, kena tambah selawat atas Nabi. Sebab dia kata ayat tu bukan bacaan tahiyat yang sepenuhnya, kena tambah selawat baru lengkap. Minta penjelasan. Jawabnya tidak lagi perlu selawat. Selawat depan dah. Nah, lawat depan lah. Ashhadu an la ilaha illallah penghujung tahiyat. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alami innaka hamidun majid. Tak payah lagi selawat. Dah baca apa? Baca doa sebelum salam. Nah, kerana Nabi masa ni lah Nabi baca doa sebelum salam. Nah, bacalah sebarang doa. Kalau kita tak ingat juga, Allahumma arhamni atau Allahumma afiz zunubi. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah kata Nabi tak pernah tinggal baca doa sebelum salam. Nah, bukan selawat, baca doa. Apakah hukumnya bercakap mu aku dengan mak kandung sendiri? Jawabnya harus. Jika ada mak dia yang suruh cakap mu aku. Nah, kalau dia kata mu panggil mak, mak kecil api. Nah, mu panggillah mak ni aku. Mak sedap panggil aku. Ha, tak apa. Tapi kalau dia panggil aku, mak dia jadi sakit hati dengar, jadi sedih, hukumnya haram. Ada orang yang cakap dengan anak dia, mu aku daripada kek dia ajar anak dia. Maka besar mu aku. Tidak sikit pun berasa hati mu ayah dia. Kerana itulah bahasa manja dia anak-beranak. Maka situ tak salah. Haa, dia tengok keadaan. Tapi uruh kita, orang tak cakap mu aku dengan ayah. Nak? Haa, jadi kata mu aku, tak boleh. Bini kita boleh, anak kata mu. Mu kita tak boleh. Walaupun mu kita salah. Nah, walaupun kita mu kita tidak betul. Mak kita tu duduk pada pihak yang salah. Nah, dari kata kat mu aku. Walaupun ayah kita tu salah. Kita nak tegur ayah kita hak berahi main nombor ekor. Jangan kata mu ni benda main nombor ekor mu. Jangan kata gitu. Nah, kata benda main nombor ekor sok mu daddy ni. Boleh tahan kira. Nah, ni lembut sikit. Dia di dalam, dalam mana? Dalam tegoran ada gula. Nampak? Dia makan sikit. Ni mu. Ayah ni nak berhenti tak boleh. Nah, jangan cakap gitu. Setengah orang kata bawa anak ke masjid untuk semayang tak sah kerana tak suci-suci yang belum akil balik. Kotor kerana belum sunat. Tolong jelaskan. Boleh bawa anak yang belum balik sah semayangnya jika mereka telah bersuci. Yang tidak sah semayang, anak yang belum memajis. Kalau bawa anak yang tidak lagi bersunat, maka jangan letak di dalam sah. Nampak orang-orang yang dewasa. Melainkan budak tu masuk sendiri. Tak ada masalah. Kita tengah semayang, anak kita yang tak sunat lagi, naik atas belakang, kita buat turun dengan segera. Ha, tapi kalau anak tu buat sunat dah, naik atas belakang kita, dah buat turun. Tak apa masa itu sujud sebab tak ada mengandungi najis. Faham tak? Anak kita jauh. Pak bodoh. Pak jauh satu. Kita rokok, dia naik atas belakang, buat gurau. Batal tak? Tak atas. Sebab dia telah pun bersih. Kerana dia telah bersunat. Faham tak? Apakah hukum jawab salam daripada kaca TV dan radio? Kata TV dah apa kaca tu. Neh. Dan ni tak kaca dah, dia ni plastik LCD. Neh. Baik. Jawab salam daripada TV dan radio, jawabnya sunat sahaja. Yang wajib jawab itu kerana kita seorang saja yang tengok TV pada waktu itu. Nah, kita pun buka TV, RTM pun kata, "Ha, pada masa sekarang awak seorang je duduk tengok TV. Assalamualaikum," kita wajib jawab. Waalaikumsalam. Sebab kita seorang saja fardu ain jawab salam. Tapi kita pada urunya memang ramai orang tengok, maka kita kira ihtimal orang lain juga jawab, maka kita tak wajib jawab. Faham? Ha. Dia kira TV gila panggil. Faham tak? Ha. Beberapa minggu lalu saya jemaah di masjid, ketika solat, mak cik di belakang saya baca bacaan solat dengan terlalu kuat hingga mengganggu saya dan jemaah lain. Saya terlalu geram dan mengutuk-ngutuk mak cik itu dalam hati. Adakah sah solat saya? Jawabnya, solat puan adalah sah tetapi bahan darah. Faham tak? Pasal pergi kacar ke dia. Nah, bapa pergi kutuk dia pula. Dia baca kuat, salayang ke dia. Nah, kita tupu dengan semayang kita. Lepas semayang baru kabur. Kuat sangat makcik kabur baca tadi. Tok guru kabur baru ni minggu lepas. Wak lelah. Tok guru ngajar minggu lepas. Nak dia baca kuat sangat. Mekeruh. Ha, kata gitu. Nah, ni duk kutuk dia. Datang ni mari dua ni. Mari dua ni. Jadi kita bahan lara semayang. Adakah wajib menjawab salam yang ditujukan untuk seorang? Contohnya salam yang ditujukan untuk si A. Adakah si B wajib menjawab salam itu juga? Jawabnya si A wajib saja. Si A saja yang wajib menjawab salam. Si B sunat menjawab salam. Nah. Soalan seterusnya ada dua lagi. Tutup mata. Buat tali arwah malam pertama 3, 7, 20, 40, 100 hari. Apakah hukum? Adakah Islam menggalakkannya? Kalau mereka buat juga macam mana? Tolong jerangkan. Masalah tali. Buat tali duduk kepung ramai-ramai baca Quran. Lepas tu sebut la ilaha illallah. Tidak ada nasnya daripada hadis-hadis yang sahih. Nah, jadi bukanlah ia sebagai satu sunnah. Walau bagaimanapun, kalau kita panggil orang ajak baca Quran, dapat pahala. Yang ini perbuatan dia tidak ada larangan pun daripada mana-mana hadis yang sahih. Cuma siapa yang dok buat majlis tahlil, ingat majlis ini bukannya sunat, harus sahaja, dan jangan kita i'tikad satu kemestian dan bukan daripada agama. Faham? Cuma bila kita buat tu saja baru boleh pahala. Kemudian tak buat tak ada masalah apa-apa pun. Kemudian kalau kita buat, kita niat nak sedekahkan pahala kepada si mati, bukan kerana adab semata-mata. Dan tidak ada ditentukan satu malam, tujuh malam, tiga malam, satu malam, tak ada selaka. Nah, kita rasa nak buat arwah, buat arwah. Tak rasa tak mau buat, tak ada masalah. Yang paling afdal, kita beri makan korang. tahlil pun apa, panggil beri makan. Nah, ha, malam ni tak ada tahlil, tak ada, makan saja. Kita niat beri makan ke orang tu sedekah pada ibu bapa kita. Nampak? Maka jumhur ulama kata siapa? Tak mesti kata la ilaha illallah. Tak mesti baca ayat kursi. Ha tak? Eh? Beri makan. Bak rapuan tu kata, mak saya mati dah. Hei, sekoh ke orang, molek tak? Siapa tak ke mak? Nabi kata, siapa? Lagu mana? Beri orang minum air, Nabi kata. Maka kita panggil orang mari rumah, beri makan. Air biasa lah, kalkak pula. Nak? Ha. Terima kata, dah tak ada tahlil, makan saja. Tak ada terima. Ya ke dok eh? Makan ke dia? Ha, tak imam tersebut nak buat lebah, makan, makan, makan. Faham tak? Ha. Makan saja. Nak, pahala kan itu beri makan ke orang? Nak, hadiah kepada si mati. Tak ada masalah. Ha, ni kot siapa mesti buat 7 malam, mesti kena buat 5 malam. Mari daripada mana? Ha, dah. Ha, tak ada orang nak buat. Tak mesti kita buat. Nak. Ha. Duit sedekah ziarah kematian arwah hingga dibuat untuk siapa majlis tahlil. Sedangkan mereka golongan orang susah. Apakah hukumnya? Yang buat ke siapa? Tuan punya duit. Jadi tuan punya duit yang buat, kita tak susah-susah. Ha? Yang tak bolehnya orang luar kita apa? Eh, duit yang buat tahlil. Tak boleh tak buat tahlil tu. Ah, ha, tu orang tu jahat. Ni dia tuan rumah punya sendiri nak buat tu hari. Buat tahlil benda ni, benda bukan wajib, bukan sunat. Tak buat tak apa, nak buat pun tak ada masalah. Faham? Jangan anggap benda ni satu kemestian. Dia tak boleh orang luar. Dah piti banyak-banyak boleh tak buat tahlil. Ha, tu imam duk cocok, cocok jarum. Tu imam itu pun nak makan sedap. Nak buat lah 3 malam kurang-kurang, tu imam cocok. Oh gitu deh. Ha, tu imam. Ha, malam 3 gitu terbeh. Ha. Nasi minyak tu imam. Nak, ha, jangan kacau hak orang. Dia nak buat hal dia. Duit tu orang beri untuk dia. Bukan tu buat tahlil untuk merengankan beban dia. Nak, tiba-tiba dia rasa dia makan cukup dah. Dia nak buat tahlil juga. Ha, tu hal dia. Bila seorang itu meninggal dunia, roh mereka akan balik pada jemaah dan malam-malam tertentu untuk melihat keluarganya. Betul ke tidak? Betul juga menurut hadis yang dhaif. Tapi bukan hadis yang mutawatir, batu tidak masuk dalam aqidah. Siapa yang tidak percaya tak ada masalah. Cuma sebut dalam hadis yang dhaif, ada roh yang dibenarkan Allah kembali kepada rumah. Neh? Ha, jadi nak cerita tak ada masalah. Tapi bukan satu kepercayaan dalam aqidah. Bukan masuk dalam rukun-rukun iman yang 6 perkara. Faham? Cuma kerana hadisnya itu lemah. Neh? Tapi tak salah kita nak cerita. Neh? Apakah cara yang paling baik Allah untuk menerangkan roh mereka daripada seksa? Azab kubur sementara dibangkit semula daripada masyarakat untuk dihisap semula dosa dan pahala. Apa yang datang kepada kita? Allah ajar kita supaya kita memohon keampunan. Rabbana filana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami. Orang-orang ini Tuhan puji. Mereka selalu berkata, wahai Tuhan kami, ampunkan kami dan nenek moyang kami yang mati dulu daripada kami. Maksudnya kita terlalu banyak minta ampunkan orang-orang yang telah mati. Faham? Itulah cara yang terbaik daripada nas Al-Quran. Apakah hukum seorang itu mencantikkan gigi seperti meletakkan pengikat bagi asalnya dia gigi dia tak comel. Dengan letak pengikat ini untuk tempoh yang tertentu, giginya telah tersusun rapi dan memang nampak kemas. Tidaklah ini mengubah ciptaan Allah. Mohon penjelasan. Ulama-ulama mutaakhirin berfatwa, kalau gigi orang jongang, tubik sepel dua. Gigi rayap repang kali, nak makan pun susah. Nak tutup dah mulut, tubik gitu lagi. Nak macam gigi tupak. Nak, jawabnya boleh pakai penarik gigi. Tapi gigi comel dah, nak comel lagi, ada ulama mengatakan haram pakai besi. Ha, jadi kecacatan tak ada masalah, dibolehkan. Eh? Ha. Bila banyak kereta, saya perhatikan ada pemandu lain yang penting diri sendiri, seperti bawa kereta melebihi jam, melebihi garisan tengah, parking makan jalan. Apalagikah, apalagi marah punya pasal. Terkadang tu saya maki juga pada pemandu seperti ini. Adakah saya berdosa kerana maki dia? Sedangkan saya bukan nak maki pada tuan punya, tapi saya nak maki perangai yang ada pada orang. Perlukah saya minta maaf pada dia? Jawabnya dia dengar tak? Kita jenis maki bukan maki. Dia maki seorang. Nak? Haa. Jenis hak tak? Nak masuk kanan boleh sekenang. Haa. Kita pun siang nak masuk kiri. Siang dia pun masuk kiri. Haa tak? Ada gitu. Dia boleh sekenang. Nyala dia kanan. Memang nak masuk kanan. Nak? Kita pun masuk kiri. Sah dia pun masuk kiri. Ada? Tiga suku. Haa tak? Kita berbeda dalam. Nak tanggila tu. Haa. Dia maki maknanya gitulah. Hak gitu tak yang minta maaf lah. Faham? Hak tu bahan lara saja. Leh? Yang minta maaf ni kita buka cermin. Oi gila. Hak tu kena minta maaf. Faham? Hak tu kata ke dia tu. Leh? Hak ni bahasa mulut tak boleh duduk diam. Dia panggil. Leh? Haa.